السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, merupakan kitab syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabut Taharah. Hari ini beliau akan membawakan satu pembahasan terkait dengan ma yundabu lahu alwudu. Ma apa-apa yundab disunnahkan lahu untuknya alwudu. Jadi perkara-perkara yang ketika ingin kita lakukan hendaknya kita berwudu. Jadi ada hal-hal ya yang kalau kita ingin kerjakan atau kalau kita ingin lakukan hendaknya kita berwudu. Beliau berkata, qala al-muallif rahimahullahu taala, yundab tajdidul wudu liman shalla bihi fardhon au naflan. Disunnahkan memperbaharui wudu bagi orang-orang yang telah melakukan salat dengan wudu tersebut, baik itu salat yang wajib ataukah salat yang sunnah. Berwudu tentunya memiliki banyak kondisi. Ada kondisi di mana seseorang wajib melakukannya. Misalnya dia dalam kondisi hadas, hadas kecil dan dia hendak salat. Tetapi terkadang wudu itu hukumnya sunnah. Contohnya adalah bagi orang yang telah berwudu ketika akan melaksanakan salat maghrib, kemudian selesai salat maghrib dia iktikaf di masjid, beberapa saat kemudian datang waktu salat isya dan dia hendak melaksanakan salat isya sedangkan dia belum hadas, artinya masih dalam kondisi suci, maka disunnahkan melakukan tajdidul wudu. Tajdid artinya memperbaharui. Apanya yang diperbaharui? Wudunya diperbaharui. Jadi yang seperti ini hukumnya nadab, hukumnya sunnah. Ya, baik salat yang akan kita lakukan adalah salat yang wajib ataukah salat yang akan kita lakukan salat yang sunnah. Lalu bagaimana seandainya kita salat maghrib atau salat isya dan kita belum batal? Apakah boleh kita berwudu lagi padahal kita wudunya belum batal? Bukan untuk mengerjakan yang wajib, bukan juga untuk mengerjakan yang sunnah. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fa idza lam yusalli bihi kuriha lahu tajdiduhu alal mu'tamad. Seandainya seseorang melakukan tajdidul wudu, memperbaharui wudunya bukan untuk melaksanakan salat, artinya tidak ada satu aktivitas ibadah yang lain yang hendak dia lakukan tapi dia perbaharui, menurut pendapat yang mu'tamad yang dipakai di mazhab Imam Syafi'i itu makruh, artinya tidak perlu dilakukan. Ya, itu tidak perlu dilakukan. Tetapi yang disunnahkan memperbaharui wudu adalah ketika kita ingin sholat lagi. Kita sudah wudu untuk maghrib. Datang waktu sholat isya, kita masih punya wudu. Dalam kondisi ini dianjurkan kita melakukan tajdidul wudu. Profesor Dr. Mustafa Dib dalam kitab ini menjelaskan dalil. Apa dalilnya disunnahkan tajdidul wudu? Kata beliau, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Bahwa Nabi itu berwudu untuk setiap kali salat. Berwudu untuk setiap kali salat atau berwudu setiap kali akan salat. Ini dalil sangat jelas sekali. Dalil sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita semua bahwasanya berwudu untuk setiap kali salat adalah di antara kebiasaan atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, saudaraku sekalian para pemirsa Niaga TV, Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi Muhammad, man tawaddaa ala tuhrin kataballahu lahu bihi asyara hasanatin. Barang siapa yang berwudu dalam kondisi dia masih suci, artinya dia melakukan tajdidul wudu, dia memperbaharui wudunya, maka Allah akan memberikan untuknya atau menuliskan untuknya asyara hasanatin, yaitu 10 kebaikan. Ini pun jelas ya, menunjukkan bahwasanya disunnahkannya kita melakukan tajdid al-wudu. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullah melanjutkan pembahasannya, wa yundabul wudu, sebagaimana disunnahkan berwudu, li junubin, atas seseorang yang junub. Misalnya dia mimpi basah atau dia mencampuri istrinya. Yuridu aklan aw syurban, yang mana dia ingin makan, ingin minum. Dia dalam kondisi junub, dia dalam kondisi hadas besar, dan dia belum sempat mandi, tapi dia ingin makan dan minum. Aw nauman, atau dia ingin tidur. Aw jima'an akhar, atau dia ingin mencampuri istrinya untuk kedua kalinya, berjima untuk kedua kalinya. Maka di dalam kondisi-kondisi ini, yaitu orang yang hadas besar ingin makan, orang yang hadas besar ingin minum, seorang laki-laki ingin kembali lagi mendatangi istrinya padahal dia belum mandi besar, dalam tiga kondisi ini disunnahkan untuk mereka berwudu sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, dan sebelum dia mengulangi jima, ya, jima yang dia lakukan bersama istrinya. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan riwayat cukup banyak. Riwayat yang pertama adalah dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala an, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari, berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, idza kana junuban, apabila beliau dalam kondisi junub, fa arada ay ya'kul aw yanam, dan beliau hendak makan ataupun minum, tawaddaa wudu'ahu lis-shalah, maka beliau berwudu sebagaimana wudu salat, sebagaimana wudu beliau kalau mau salat. Ini jelas sekali ya. Ini artinya jelas sekali bahwa Nabi apabila dalam kondisi junub ingin makan atau ingin tidur, beliau berwudu dulu sebagaimana wudu akan salat. Ini hadis yang pertama. Dalam riwayat yang lain, saudaraku sekalian, An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qal, zakara Umar pernah bercerita kepada Nabi, annahu tusibuhu janabatun minal lail, bahwa satu malam Umar dalam kondisi junub. Faqala lahu Rasulullah alaihi salatu wassalam, tawaddu waghsil dhakarak thumma num. Wahai Umar, wudu, basuh, cuci kemaluanmu, bersihkan, kemudian tidur. Ini menegaskan hadis yang sebelumnya, bahwa bagi orang yang dalam kondisi junub di malam hari dan dia enggan untuk langsung mandi, boleh saja dia langsung tidur, tetapi disunnahkan, dianjurkan sebelum tidur dia melaksanakan wudu sebagaimana wudu akan salat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat An Sa'id An Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, istrinya maksudnya, mencampuri istrinya, summa arada an ya'ud, kemudian dia ingin lagi mengulangi, artinya di waktu yang tidak lama ya, dia ingin lagi kembali mencampuri istrinya, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Berarti empat, makan, minum, tidur, dan mengulangi jima', ini empat kondisi yang disebutkan oleh Ibnu Naqib, plus tadi sudah disebutkan pendalilannya oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, disunnahkan ya sebelumnya kita berwudu. Lalu muncul pertanyaan sering ditanya di masyarakat, lalu bagaimana dengan seorang wanita yang haid? Wanita haid tentunya lama, 6 hari sampai 7 hari. Atau wanita nifas sampai 40 hari. Apakah boleh di masa-masa haid dan nifas mereka berwudu? Dan ini pun pernah ditanyakan ya di Niaga TV. Dikatakan oleh beliau, wal haidu wan nufasa'u kal junubi ba'dan qita'id dam. Wanita yang haid, para wanita yang nufasa, wanita-wanita yang nifas, mereka memiliki hukum yang sama dengan orang yang junub kalau darahnya sudah putus. Nah, ini penting digarisbawahi. Artinya kalau darahnya belum putus, hukumnya tidak seperti orang junub. Maksudnya bagaimana? Orang yang junub baik laki-laki ataupun perempuan, laki-laki mencampuri istrinya, maka dua-duanya dalam kondisi junub, baik suami ataupun istri. Kalau mereka hendak melakukan empat hal, makan, minum, tidur, atau mengulangi jima, disunnahkan untuk mereka wudu. Itu jelas, sudah kita bahas. Pertanyaannya sekarang, wanita haid dan wanita-wanita yang nifas, bolehkah mereka berwudu, mengulang-ulang wudu, padahal mereka dalam kondisi mengeluarkan darah? Kata beliau, tidak boleh. Kalau darah masih mengalir, kalau darah masih keluar, mereka tidak wudu. Tetapi, kalau darah haidnya sudah putus, darah nifasnya sudah putus, dan mereka belum sempat mandi besar, jelas, mereka belum sempat mandi besar, dalam kondisi ini mereka mengambil hukum yang sama dengan orang yang junub, yaitu mereka hendaknya berwudu sebelum makan, minum, tidur. Kalau jima belum boleh ya. Menurut pendapat yang paling kuat, seorang wanita yang haid atau nifas, walaupun darahnya sudah putus, tetapi selama dia belum mandi, maka dia belum boleh dicampuri. Yang boleh dia lakukan dengan wudu adalah makan, minum, dan tidur. Ini bagi yang darahnya sudah putus. Amma qablahu falayundabu lahadhalik. Adapun sebelumnya, artinya sebelum darahnya berhenti, fala yundabu laha dzalik, maka tidak disunnahkan bagi mereka berwudu. Ya, li'anna hadatsahuma mustamirrun. Karena wanita yang haid, wanita yang nifas, hadas mereka itu mustamir, terus menerus. Ya, hadas mereka terus menerus. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Berarti yang disebutkan oleh Ibnu Naqib hanya lima. Hanya lima. Hal-hal yang disunnahkan untuknya berwudu, cuma lima disebut oleh Ibnu Naqib. Yaitu tajdidul wudu, lalu makan, minum, tidur, jima bagi orang yang mengulang jima bagi orang yang junub. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib akan menambahkan beberapa poin. Beliau berkata, hafizahullah, wa yundabul wudu'u aidha, dan ada beberapa kondisi di mana wudu itu pun disunnahkan. Satu, liqiraatil Qur'an wal hadis, liqiraatil Qur'an wal hadis wal ilmi syar'i wa lidzikrillahi ta'ala mutlaqan. Yang pertama adalah berwudu ketika akan membaca Al-Qur'an atau membaca hadis atau membaca buku-buku yang berisi ilmu syar'i, misalnya buku akidah, buku fikih, atau dalam rangka berzikir secara umum, itu disunnahkan berwudu. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Muhajir Ibnu Kunfuz radhiyallahu ta'ala an annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Ya, Al-Muhajir mendatangi Nabi sedangkan Nabi sedang buang air kecil. Fasallama alaihi falam yarud hatta tawaddo. Lalu Muhajir mengucapkan salam, Nabi tidak menjawab. Sampai Nabi wudu. Ya. Lalu Nabi memohon maaf, i'tazara, meminta maaf sambil berkata, "Inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi suci. Ya, aku kalau tidak suci, aku tidak mau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, saudaraku sekalian, adalah liman arada naum walau kana ghairu junub. Bagi orang yang hendak tidur, walaupun dia tidak junub. Dia tidak junub, tapi dia hendak tidur, maka disunnahkan untuknya berwudu. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah berkata, Iza ataita madja'ak fatawadda'a wudu'a lissalati. Apabila engkau akan mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudu akan salat. Summat taji' ala syiqqikal aiman. Kemudian tidurlah di rusuk, di atas rusuk sebelah kananmu. Lalu katakanlah, Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan urusanku seluruhnya kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaika. Ya, aku sandarkan diriku kepadamu, ya Rabb. Ragbatan wa rahbatan ilaik, dengan harap dan cemas kepadamu, harap, cinta, ingin dan takut kepadamu. Tidak ada tempat, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Tidak ada tempat kembali dan mendapatkan keselamatan kecuali darimu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabi yang telah engkau utus. Fa inna, maka barang siapa, fa in mutta, seandainya engkau meninggal di malam itu, fa anta alal fitrah, maka kamu meninggal dalam kondisi fitrah, berwudu lalu tidur di atas rusuk sebelah kanan lalu berdoa. Ya, kalau seandainya di malam itu kita tidak bangun lagi, ya artinya meninggal, maka kita meninggal di atas fitrah. Itu kondisi yang kedua, yaitu hal-hal yang disunnahkan kita berwudu. Yang ketiga, saudaraku sekalian, adalah ayyakuna mutawaddian daiman. Hendaknya seorang muslim itu selalu menjaga wudu. Artinya walaupun dia tidak hendak sholat, kalau dia batal wudu, batal berwudu. Walaupun dia tidak hendak sholat atau dia tidak hendak melakukan ibadah yang membutuhkan wudu, tapi dianjurkan dia memperbaharui wudunya. Ya. Hal ini ma'asyiral muslimin, berdasarkan hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah berkata, "I'lamu anna khayra a'malikum as-salah." Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. "Wa la yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min." Dan tidaklah orang yang selalu menjaga wudu kecuali dia adalah mukmin. Jadi alamat mukmin itu dia adalah yuhafiz 'ala al-wudu'. Dia senantiasa menjaga wudunya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian beliau di sini menambahkan poin yang lain. Kata Profesor Dr. Mustafa Dip, ini tambahan, tidak ada di matan Umdatus Salik, tapi diberikan tambahan oleh Profesor Dr. Mustafa Dip. Yustahabbu, dianjurkan, liman tawaddo'a an yusalli rak'ataini sunnatal wudu'i. Disunnahkan bagi orang yang selesai berwudu, hendaknya dia salat dua rakaat, kita sebut dengan salat sunnah wudu. Sawa'un akana yuridu an yusalli faridatan am nafilatan muakkadatan am la. Sama saja, baik salat yang akan dia lakukan itu salat yang wajib atau salat yang sunnah. Intinya kalau dia ingin wudu, wudunya untuk yang wajib atau yang sunnah, itu disunnahkan setelah wudu salat dua rakaat, salat sunnah wudu. Hal ini berdasarkan hadis yang sudah pernah kita baca di awal pembahasan tentang wudu, yaitu hadisnya Uthman yang menceritakan bagaimana kaifiyah tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu Uthman berkata di akhir hadisnya, ra'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddaa nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Nabi berwudu seperti yang tadi aku contohkan kepada kalian, kata Uthman. Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat dua rakaat, la yuhadditsu fihi manafsahu. Ya, dan dia tidak menghadirkan dalam hatinya sesuatu yang terkait dengan dunia, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini dalil yang pertama. Kaitan dengan apa? Hendaknya kita mendawamkan dalam kondisi wudu. Adapun dalil yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, adalah kisahnya Abu Hurairah. Tentunya ini kisah yang sangat terkenal, ya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, satu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Mohon maaf, hadisnya di hadis Abu Hurairah, tapi perkataannya disampaikan kepada Bilal. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi pernah berkata kepada Bilal. Apa kata Nabi? Ya Bilal, hadithni bi arja amal amiltahu indaka fil islami. Wahai Bilal, kabarkan kepadaku, apa sebenarnya amalan yang paling kau harapkan mendapatkan pahala besar dalam Islam? Wa inni sami'tu al-lailata khashafan 'alaika baina yaday fil jannah. Karena tadi malam, ya, aku mendengar suara terompahmu di dalam surga. Apa amalanmu wahai Bilal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Bilal, maka Bilal berkata, "Ma 'amiltu 'amalan fil Islam arja indi manfa'atan min anni Tidaklah aku ya Rasulullah melakukan satu amalan dalam agama Islam yang aku sangat berharap aku mendapatkan pahala darinya kecuali la atatahhar tahuran. La atatahhara tahuran taman. Tidaklah aku bersuci dengan sempurna. Fi sa'atin min lailin wala nahar. Kapanpun, baik siang ataupun malam. Illa sallaitu bidzalika tuhur ma kataballahu li an usalli. Kecuali aku setelahnya salat ya dengan jumlah rakaat yang dimudahkan oleh Allah, 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, dan artinya Bilal melakukan 2 hal. Wudu yang tidak pernah putus, artinya kondisi yang suci terus, dan yang kedua beliau senantiasa apa namanya melaksanakan salat sunnah setelah wudu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini poin-poin yang beliau sampaikan di dalam pembahasan ma yundab lahu al-wudu. Perkara-perkara yang disunnahkan sebelum kita melakukannya hendaknya kita berwudu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas bab terkait dengan al-mashu alal khuffain. Bab al-mashu alal khuffaini. Artinya bab mengusap kedua sepatu. Ini tentunya masih ada kaitan dengan wudu ya. Ini masih ada kaitan dengan wudu, yaitu dalam kondisi kita memakai sepatu akan dibahas rinciannya, yaitu memakai khuf sepatu. Kita bisa saja berwudu tanpa harus melepas sepatu tersebut. Artinya kita berwudu normal wudu, tapi kita tidak perlu melepas sepatu tersebut. Ada syaratnya tentunya. Misalnya kita harus memakai sepatu tersebut dalam kondisi kita telah bersuci dengan sempurna. Kita telah bersuci dengan sempurna. Yang kedua, kita boleh mengusap sepatu sebagai pengganti membasuh kaki selama kita tidak hadasnya hadas akbar, bukan junub misalnya. Kalau sudah junub ya harus dilepas ya. Lalu ada aturan kaitannya dengan taukid, terkaitan dengan waktu. Kalau bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam, insya Allah kita bacakan dalil-dalilnya di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, karena kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Assalamualaikum. Ada tahu kurma aja kan? Itu loh kurma favorit Nabi. Nah, Akila juga punya nih kurma ajwa. Kurma ajwa Akila itu kurma premium. Kualitasnya berkah, diimpor langsung dari perkebunan Alia di Madinah Arab Saudi. Wanginya khas, lembut di mulut, seratnya banyak, padat tadinya, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kurma ajwa Akila lagi promo nih. Yuk duluan di order ya, promonya terbatas loh. Alat pengupas kelapa muda manual tipe MKS KLP01 dari Maxindo. Mau lebih mudah mengupas buah kelapa muda tanpa repot, tanpa lama, dan menggunakan cara yang lebih mudah? Gunakan alat pengupas kelapa manual tipe MKS KLP01 dari Maxindo. Mengupas sisi-sisi kulit kelapa dengan lebih mudah, praktis, dan cepat disajikan. Cocok untuk mendukung usaha minuman atau sajian di cafe resto. Dengan desain yang kompak serta fungsional, material stainless steel berkualitas yang awet, kokoh, dan higienis. Pengupasan dengan bantuan tuas manual yang mudah digunakan, adaptatif dan cocok ditempatkan di berbagai macam model dan skala usaha, mudah untuk dirakit dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustaz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bergabung menggunakan dua layanan kami, layanan telepon 0812-1998-1555 dan pesan singkat 0812-sekian-sekian-sekian. Kita akan coba angkat penelepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Halo. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, suaranya dengung. Ibu saum air putih lalu? Saya kurang baik. Baik Ibu, saya tidak bisa menangkap dengan baik. Ibu sedang konteksnya saum lalu azan? Iya. Langsung minum. Iya, itu benar. Artinya Ibu tidak baca doa apapun langsung minum. Iya, kan benar. Sudah tahu. Baik. Baik. Baik. Ibu. Baik ya, saya tidak bisa menangkap dengan sempurna, walaupun sedikit saya bisa pahami, mungkin karena faktor sinyal atau ada sebab-sebab yang lain ya, tetapi secara umum kaitan dengan masalah makan sahur sepertinya ya. Kalau kita sudah berniat berpuasa di malam hari lalu kita terbangun dalam kondisi sudah azan, apakah boleh kita langsung minum mengambil air? Ya Allah alam bisawab, tidak boleh. Kalau memang ibu sudah yakin bahwa pajar sudah masuk, ya ibu yakin bahwa waktu pajar itu sudah masuk, maka untuk kehati-hatian ibu tidak makan, tidak minum apapun. Ya, kecuali ibu ya, misalnya katakan, nah itu kan azan di masjid fulan, dia selalu azan lebih cepat. Ya, saya biasa mengikuti azan yang satu lagi, karena itu pas waktunya kalau dia selalu lebih cepat. Artinya ibu masih ragu apakah pajar sudah masuk atau belum. Dalam kondisi ragu dikatakan bahwasanya al aslu baqa'u makana ala makan. hukum asalnya adalah masih bertahannya hukum yang lampau sebagaimana di masa yang sekarang. Artinya begini, Ibu. Ibu ragu, ini sudah subuh belum? Sudah fajar belum? Ibu ragu. Tapi Ibu yakin itu masih malam. Ibu yakin bahwa itu masih malam. Tapi Ibu ragu sudah subuh atau belum. Maka dikembalikan ke hukum asal masih malam. Karena seseorang itu disuruh berhenti makan dan minum adalah ketika tabayyan. Fakwakulu washrobu, makan dan minumlah kalian, kata Allah. Hatta yatabayyan, sampai tabayyana, sampai jelas bagi kalian khaitul abyata khaitul aswad minal khaitul abyadi minal khaitil aswad minal fajr, sampai jelas benang putih dari benang hitam. Artinya kalau ibu memang yakin itu sudah subuh, yakin sudah fajar, maka tidak boleh makan dan minum. Karena yakin. Keyakinan malam hari sudah hilang dengan datangnya keyakinan bahwa fajar terbit. Tapi kalau kita ragu, ini sudah azan belum ya? Ini kayaknya azannya kecepatan, masa jam segini sudah azan misalnya. Ragu. Maka hukum asalnya ibu masih boleh minum. Kalau ibu ingin minum. Ya, kalau tapi kalau kita sudah yakin sekali lagi subuh sudah masuk, maka tidak boleh makan dan minum. Karena batas seseorang berpuasa awalnya, startnya adalah ketika fajar. Ya, dan di antara alamat masuknya fajar adalah dikumandangkannya azan subuh. Walaupun sekarang masyarakat mungkin menjadi bertambah bingung ya, seiring dengan kembali mencuatnya polemik seputar masalah waktu sholat subuh. Dan ini saya rasa harus cepat diselesaikan oleh para pemangku kepentingan, para ormas Islam, ya ada institusi MUI, Kementerian Agama, harus diselesaikan. Kasihan umat, bingung. Ya, selisih waktunya saya dengar sampai 8 menit, cukup lama kan 8 menit. Ya, oleh karenanya ini harus menjadi PR besar untuk para ulama di negeri kita agar menyelesaikan permasalahan ini. Ini kaitannya dengan ibadah, bukan hanya sholat. Dia kaitan dengan sahur, ya, kaitan dengan imsak dan lain sebagainya. Nah, ini hendaknya cepat diselesaikan oleh pemangku kepentingan. Ya, jadi apa namanya? Kalau begitu, kalau kaitan dengan sahur, beda dengan kaitan dengan siang. Kalau siang yang yakin itu, kalau kita bicara berbuka, saudaraku sekalian, yang yakin itu siang. Malam itu ragu. Maka sebelum ibu yakin matahari tenggelam, jangan makan. Ya, beda kalau malam. Malam hukum asalnya masih boleh makan, sampai yakin fajar sudah terbit. Kalau bicara berbuka puasa dibalik, hukum asalnya jangan makan, kecuali matahari sudah tenggelam. Itu bedanya. Kalau kita kaji lebih dalam, pembahasannya seperti itu. Jadi kalau di waktu sahur yang yakin itu adalah baqaul lail, tetapnya malam. Tapi kalau kita konteksnya berbicara tentang berbuka puasa, yang yakin itu adalah baqaun nahar, tetapnya waktu siang, dan kita tidak boleh makan dan minum kecuali yakin bahwa matahari benar-benar sudah tenggelam. Allah alam bissawab. Kita coba beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Apakah ketika berwudu dagu bagian dalam ini ya harus diusap? Allah alam bisawab, tidak ya. Kalau bagian dalam ini tidak diusap. Karena yang namanya wajah, kata para ulama, adalah man wajihu bihi ahad. Wajah itu adalah man wajih bihi, adalah sesuatu yang dengannya kita berhadapan dengan orang lain. Ketika bapak dan ibu melihat saya di layar kaca ibu-ibu, bapak-bapak, itulah wajah saya. Depannya itu wajah. Adapun yang enggak terlihat di bagian bawah, ya ini ya tentunya bukan bagian dari wajah. Oleh karenanya kan para ulama berkata, kalau ini bukan bagian dari wajah, maka ketika sholat otomatis harus ditutup, kan begitu konsekuensinya. Itu kalau konteksnya sholat. Kalau konteksnya wudu, tidak wajib dibasuh. Kalau ini bukan wajah. Makanya kan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya tidak dianjurkan membasuh leher. Itu sudah kita bahas. Ya, kalau tengkuk ada, yaitu kaitan dengan nanti mengusap kepala. Tetapi kalau bagian dalam dari dagu yang dekat dengan apa namanya ini, dekat jakun, orang bilangnya di depan jakun, itu Allah alam bisab, itu bukan bagian dari wajah. Artinya kalau dalam wudu tidak diusap, kalau dalam sholat ditutup. Karena yang boleh terlihat ketika sholat hanyalah wajah dan telapak tangan. Allah alam bisab. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga, amin. Dan begitupun Allah mudah-mudahan menjaga para pemirsa Niaga TV. Kita kalau tarawih membaca Al-Quran, apakah boleh dilanjutkan bacaan Al-Quran itu untuk meneruskan tadarus kita membaca Al-Quran selanjutnya? Tidak ada masalah menurut saya, silahkan saja. Ya, enggak ada masalah. Ya, tadarus Al-Quran kita baca ketika di rumah salat tarawih dengan memegang mushaf. Kemudian di malam hari kita lanjutkan membaca Quran, tapi tidak dalam kondisi sholat. Allah alam bisawab, tidak ada masalah menurut saya. Apakah dalam sujud tarawih diperbolehkan doa? Boleh, tidak ada masalah. Berdasarkan makna yang umum yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru fihi minad du'a. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah dia berdoa ketika sedang sujud. Di situ umum, baik sujud dalam sholat yang wajib atau sujud dalam sholat yang sunnah. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Allah ibarik fik. Iya, pemberian nama ini ada seorang kiai itu memberi nama kepada seorang anak ini. Apa benar itu Muhammad Jamal itu apa untuk mufrad apa berjamaah itu katanya Jamal itu katanya tampan nama atau cantik atau seperti itu. Muhammad Ajmal. Ajmal. Ajmal itu isim tabdil. Ya. Pertanyaannya? Apakah itu Muhammad Ajmal itu apa katanya itu maknanya itu ini apa anak yang tampan begitu? Muhammad Ajmal. Ya. Ajmal itu dari kata jamil, jamilun ajmal, yang paling tampan. Oh gitu ya katanya. Itu bentuk mufrad atau jamak? Itu bukan mufrad atau jamak, itu namanya isim tafdil. Isim tafdil sama kayak afdol, akbar, sigotnya sigot af'al. Kabirun. Ya. Ya, akbar. Sering kita katakan akbar, ajmal. Ya, itu semuanya isim tafdil dalam bahasa Arab yang menunjukkan lebih. Oh iya. Paling tampan begitu ya Ustaz ya. Bisa diartikan begitu. Iya, ini yang kedua Ustaz. Kalau memisahkan anak ayam itu kemudian tidak dikeluarkan dari kandang ayam, cuma dikasih makan sampai ayamnya itu banyak yang gak bisa jalan begitu Ustaz. Sepertinya sampai ada yang cacat begitu, Ustaz, yang tidak bisa jalan begitu, Ustaz. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, dikarenakan tidak dikeluarkan dari kandang ayam. Apakah itu termasuk kandungan ya, Ustaz, ya? Baik, itu saja. Mohon penjelasan, dikurang cacat, apa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penamaan ya, seorang muslim tentunya memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang baik. Dalam hadis Rasulullah berkata, inna ahabbal asma'i ilallah Abdurrahman, Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Dalam riwayat bahwa salah satu nama yang bagus adalah nama Hammam. Hammam ya, Hammam dan Haris atau apa itu. Hammam kalau saya tidak salah. Lalu sebaik-baik nama tentunya adalah yang dinisbatkan kepada Allah, Abdul Karim, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Ilah, Abdul Hamid misalnya, dinisbatkan kepada Allah. Kemudian setiap nama yang pernah dipakai oleh para nabi, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, itu sebaik-baik nama. Kemudian setiap nama yang dipakai oleh orang-orang saleh, Umar, Uthman, Ali, Talha, Hanzalah, Khuzaifah, ya Ikrimah, ya itu sebaik-baik nama. Ya, begitupun kalau perempuannya sebaik-baik nama yang disebut dalam Al-Quran seperti Maryam. Ya, Maryam itu nama yang baik. Atau nama wanita-wanita salihah seperti istri-istrinya Nabi, Khadijah, Hafsah, Zainab, Aisyah, ya Saudah, dan nama-nama yang lain. Ya, jadi carilah nama yang paling bagus. Karena di akhirat kelak seseorang akan dipanggil dengan nama yang dia sukai, nama yang dia cintai. Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam tidak melarang kita untuk memelihara hewan di dalam sangkar atau di dalam kandang dengan syarat kita memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karenanya ada hadis yang mengatakan bahwa ada seseorang yang masuk neraka dikarenakan kucing, yaitu dia mengurung kucing tersebut dan dia tidak memberikan makan dan juga tidak memberikan minum, tetapi di waktu yang sama dia juga tidak melepaskannya agar dia mencari makan dan minum sendiri. Ini zalim. Jadi dia masukkan ke dalam kandang, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, tapi tidak juga dilepaskan agar dia mencari makan dan minum. Ini kezaliman. Ini adalah perbuatan zalim. Ya, adapun memelihara ayam di dalam kandang, ya, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para peternak, itu kan di dalam kandang, tidak dikeluarkan. Itu hukum asalnya boleh. Itu hukum asalnya boleh. Selama hak-hak dari hewan tersebut terpenuhi. Allah alam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ukuran miskin yang wajib menerima zakat? Allah alam bishawab, kata para ulama, orang miskin itu adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki pemasukan, tetapi kurang. Kurang dalam arti dia tidak bisa memenuhi standar minimal kecukupan. Kalau di Jakarta ada istilahnya UMR, upah minimal regional. UMR-nya 4 koma. Tapi banyak yang di bawah UMR misalnya, ya. Artinya dia belum bisa sampai kepada standar minimal. Standar minimal dia mendapatkan apa namanya kebutuhannya di dalam satu bulan. Apalagi dia sudah berkeluarga. Kalau masih bujang lah mungkin masih banyak kemudahan. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, dia sudah memiliki anak, ya. Dan setiap daerah itu memiliki apa namanya ukuran yang berbeda-beda. UMR di Jakarta berbeda dengan apa namanya UMR di daerah-daerah yang lain, ya. Karena ini kaitan dengan biaya hidup. Di Jakarta kontrakan sudah mahal misalnya, kan. Tapi di daerah-daerah tertentu di kampung itu tidak semahal di Jakarta. Artinya kalau memang ada orang yang dia sebenarnya punya penghasilan, tetapi penghasilannya adalah lebih sedikit dibandingkan apa namanya kebutuhan pokok dia berupa rumah, makanan, ya, kebutuhan-kebutuhan harian, dia selalu minus, ya ini bisa kita katakan sebagai orang miskin. Orang fakir tentunya lebih parah kondisinya. Orang fakir lebih parah. Kalau orang miskin masih mending, dia masih punya pegangan, dia masih punya usaha, walaupun ya pas-pasan, ya. Tapi kalau orang-orang fakir, ya, dia kondisinya lebih sulit. Dia tidak memiliki pegangan, artinya tidak memiliki pekerjaan tetap yang dia mengharapkan kebutuhannya terpenuhi dari pekerjaan tersebut. Allah alam bishawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita menukar niat nazar? Maksudnya bagaimana menukar niat nazar? Ini harus diperjelas lagi, bagaimana menukar niat nazar. Ya, nazar kalau sudah diucapkan harus dilaksanakan. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka melaksanakan nazar-nazar mereka. Jadi kalau sudah diucap, wajib dilaksanakan nazar itu. Dan kalau sampai meninggal, maka ahli warisnya wajib menggantinya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya setelah salam, salat malam, refleks beristighfar seperti salat wajib, lalu mendoakan almarhum kedua orang tua, mendoakan supaya anak-anak menjadi anak yang saleh, salihah, berdoa minta perlindungan dari azab kubur dan api neraka, apakah ini diperbolehkan? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Memperbanyak istighfar tidak masalah. Ya, silakan istighfar setelah istighfar. Karena ada ayat yang umum dalam Al-Qur'an yang mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sepertiga malam terakhir itu mereka yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah. Maka perbanyaklah istighfar, terlebih lagi setelah salat malam di sepertiga malam yang terakhir. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Masih ada pertanyaan yang keenam baru masuk. Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Padang. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan syuruq? Dan apabila telah masuk waktu, bolehkah kita melaksanakan salat syuruq? Mohon penjelasannya. Ah iya, syuruq itu ada hadis ya. Barang siapa yang itikaf di masjid setelah dia salat subuh, kemudian dia duduk menunggu terbitnya matahari, syuruq, terbit matahari sempurna, bulatannya sudah terlihat, telah syuruq, syuruqus syams, sudah terbitnya matahari, maka dia salat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Nah, itu diantara salat yang disunnahkan oleh Nabi. Kata para ulama, waktu syuruq ini adalah bidayatul duha, ya, adalah awal menjelang datangnya waktu salat duha. Oleh karenanya setelahnya kalaupun mau disambung duha, kata para ulama, tidak masalah. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Fadil Al-Fadil Simapura di Pandan, Sumatera Tengah. Masya Allah. Silakan, Bapak. Bagaimana Pak Ustaz tidak kita terhadap orang yang mengaku baru 26 di jadi pintu? Soalnya dia selalu saja mencari Muhammad dan juga mencari Islam. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Bapak bisa buka surat At-Taubah ayat 12. Surat At-Taubah ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka thu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Surat At-Taubah ayat 12. Bapak bisa buka di rumah ya. Pak Fadil dibuka di rumah. At-Taubah ayat 12. Ya, surat ke-9 ayat 12. Allah berfirman, dan jika mereka melanggar janji setelah ada perjanjian, yaitu orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka melanggar perjanjian, wa ta'anu fi dinikum, wa ta'anu fi dinikum, dan mencerca agamamu, mencerca agamamu, apa konsekuensi hukumnya? Faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. La'allahum yantahun, mudah-mudahan mereka berhenti. Kalau hukum syariat jelas, hukum syariat atas orang yang menghina Rasul, mengatakan Rasul sebagai orang yang cabul misalnya, ya, menghina Allah, menghina Allah, menghina syariat, itu hukumnya jelas. Kalau dalam ilmu fikih jelas, ya, hukumannya adalah hukuman yang paling maksimal dalam agama, yaitu hukuman mati. Dan saya rasa itu berlaku dalam semua keyakinan. Dalam semua keyakinan agama yang ada di atas muka bumi ini, ya, seperti itu. Karena setiap agama memiliki hak untuk menjaga agamanya, memproteksi agamanya. bisa dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar, bahkan bisa dalam bentuk yang lebih tinggi dari itu, iqamatul had, yaitu menegakkan hukuman-hukuman pidana. Menegakkan hukuman-hukuman pidana. Hanya saja kan kita kehilangan semacam institusi, institusi yang menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bisa kita lakukan hari ini hanyalah apa namanya melaporkan kepada institusi yang berwenang. Apakah bisa diterapkan secara hukum ke apa namanya hukum yang berlaku? Saya rasa tidak akan ditegakkan karena ini tidak dipakai misalnya. Tapi secara hukum agama yang begitu ketentuannya. Ya, surat apa tadi? At-Taubah ayat 12 ya, At-Taubah ayat 12. Hukumannya adalah hukuman paling berat. Faqatilu a'immatal kufr. Ya, yaitu diperangi orang-orang yang berani menghina Allah dan menghina Rasul, ya. Dan itu makin banyak hari ini. Nauzubillahi min zalik. Dan itu menunjukkan lemahnya kaum muslimin sehingga musuh-musuh mereka terang-terangan menunjukkan kebencian dan permusuhan. Karena kita berpecah belah, karena kita tidak solid, karena kita sibuk dengan diri kita masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Bapak Rashid di Jakarta, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ada dua pertanyaan, Pak. Baik. Yang surat At-Taubah ini kan tidak pakai bismillah, Pak. Baik. Ketika kita membaca sebelumnya, akan kita berhenti baru memasuki ayat At-Taubah atau bagaimana? Disambung. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, Pak. Kan sekarang ada Quran yang Quran besar itu baru tadi yang paket nilai apa empat untuk berdiri di taruh itu tak berniat di dan menggunakannya ketika sholat tahajud. Baik. Pertanyaan saya, bagaimana sebaiknya? Apakah saya membaca ain untuk satu ain atau lebih pendek? Artinya berapa banyak ayat yang dibaca sebaiknya ketika sholat malam? Betul, saya tidak ada tanda ain, kalau saja tanda berhenti ain. Iya. Apakah mungkin itu baru? Tak tahu seperti apa. Baik. Ini baru terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, suratul taubah atau suratul baro'ah, surat ke-9 di dalam Al-Quran setelah suratul anfal, adalah surah yang tidak dimulai dengan bismillah. Semua surat itu dimulai dengan bismillah kecuali suratul baro'ah atau suratul taubah. Ada banyak alasan yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya dahulu para sahabat sempat berdebat apakah taubah ini surat tersendiri ataukah dia masuk ke dalam surah Al-Anfal, ataukah dia sambungan dari surah Al-Anfal. Itu salah satu alasannya. Alasan yang lain mengatakan bahwa dahulu di antara kebiasaan bangsa Arab, apabila mereka hendak membatalkan perjanjian, jadi sebelumnya ada perjanjian, dan hendak membatalkan perjanjian, maka mereka tidak memulainya dengan bismillah. Sebagaimana yang kita lihat dalam surat At-Taubah. Yang ketiga, kenapa tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim? Karena di dalamnya terdapat ayat kital, ayat peperangan. Dan itu tidak sesuai dengan konteksnya. Ayat kital itu, Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi dia berbicara tentang kital. Kital itu peperangan. Oleh karenanya dihilangkan bacaan bismillahnya, hanya disisakan apa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu beberapa alasan yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Lalu bagaimana kalau kita menyambung dari Al-Anfal ke At-Taubah? Tentunya kita berhenti sejenak lalu membaca ta'awuz. Ya, membaca apa? Ta'awuz yang saya tahu ya, membaca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alam bisawab ya. Walaupun pertama At-Taubah tidak ada bismillahnya. Kalau dari Al-Anfal, apakah boleh langsung disambung? Wallah alam bisawab, tidak masalah. Kecuali kalau bapak mulai dari At-Taubah. Kecuali kalau bapak mulai awal dari At-Taubah, bukan disambung. Kalau disambung ya sudah, baca ta'awusnya adalah sebelumnya. Misalnya bapak mau baca surat Al-Anfal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillah. Sampai akhir, selesai, apakah boleh langsung disambung? Wallahu a'lam bissawab. Kalau bapak menyambung tidak masalah, langsung saja disambung. Tetapi kalau bapak ingin memulai sejak awal, memulai awal, ya, artinya tidak membaca Al-Anfal sebelumnya, tapi langsung membaca At-Taubah, barulah kita memulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru kita membaca bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin misalnya. Seperti itu. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila kalian hendak membaca Quran, maka berta'awuslah kepada Allah. Dan bapak sudah berta'awus ketika bapak sebelum membaca surah Al-Anfal. Allah alam bissawab. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketujuh, barangkali pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya Yanto di Lampung. Apa itu tauhid? Apa itu akidah? Itu pembahasan panjang. Itu kita bahas rutin setiap hari Kamis di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Akidah itu barangkali lebih umum daripada tauhid. Akidah. Kalau bapak tanya apa itu akidah, jawabannya akidah itu rukun iman. Itu akidah. Akidah itu rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Pembahasan akidah tidak akan keluar dari 6 hal itu, 6 rukun. Lalu apa itu tauhid? Tauhid berasal dari wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesakan, menjadikan sesuatu satu. Apa yang diesakan? Ya, mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, mengesakan Allah di dalam hak-haknya, dan mengesak hak-hak di sini dalam kurung ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah, dan yang ketiga, tauhidullah fi asma'ihi wa sifatihi, mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tauhid lebih spesifik daripada akidah. Akidah belum tentu tauhid, kadang bahas masalah malaikat, membahas masalah hari kiamat dan lain sebagainya. Tapi kalau tauhid secara spesifik kaitannya dengan rukun iman yang pertama, rukun akidah yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, ini barangkali yang bisa kita bahas. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.